Ojo salah ke aku, wes ngelarani hatimu. Mergo kowe wes gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salah ke aku, tak pilih ninggal ke kowe. Wala wale dunia, kowe kano karmane. Salah ke aku.